terakhir, lasang ya, terakhir karena permintaan dari dewe. Tuan Rima Rumah Mbak Din, gih. Tuan Rima. Siap Tuan Rumah, siap Pak Dan, Bapak Kapolsek Mengantin. Ya, Pak Kapolsek Mengantin. Ya. Minta lagu Perawan Kalimantan, ayo Mas Brutin. Oke, langsung saja diturutin yang siap ketiga Dan. Dari saya. Mbak Bapak, tu, Bapak Tuan Rimah ya? Iya. Keliru kok Medino. Oh, kayak golongan yang kau mau. Oke. Oke Mas Brutin silakan ya. Buat bulan menganti semuanya ya. Alah, woro-woro. Biar cedak rawan ikan dan mengapa sirah meluput ninggal mulik rakondo-kondo menganti goyang lagi ya asapan bengi aku ngelamun katakan omah hatiku bingung jarne tresno rawan inembung aku nganti goyang tunggu SMS-nya. Ayo Mas Brutin. Dinteni purun apa mboten? Ya SMS ae. Soalnya bapak-bapak di sana kita nyanyi bareng lagi ya. Hey. Mengantri. Saja ya. Kenapa kalau terus terang kenapa? Ben gak krungu wong-wong. Kali. Terima kasih Mas Brode. Mbak Lilin.